kasih buat Diana Ria. Juga apa namanya Pak Bud? SMS Audio. Terima kasih. Abang SMS siapa? Ngono ya. Tepuk-tepuk bareng ya. Emang lagi syafi. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang damai saya. Oh, sudah. Pak Bud, tolong diberi pencerahan, Pak.